Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini telah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ana duduk di sini dikarenakan mendapatkan amanah untuk menggantikan jadwal daripada Ustaz Miqdad hafizahullah taala, di mana ini sebagaimana kita ketahui bersama merupakan jadwal beliau untuk mengisi darus tafsir, tetapi dikarenakan uzur sehingga beliau belum bisa berada hadir di tengah-tengah kita, maka beliau minta kepada ana untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita semuanya secara umum dan kepada para tulab, kepada para santri secara khusus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kenikmatan yang amat sangat agung, kenikmatan yang amat sangat besar, kenikmatan yang amat sangat tinggi adalah nikmat talabul ilmi syar'i. Nikmat menuntut ilmu syar'i. Nikmat duduk belajar, mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana dengan nikmat ini akan membuahkan segala macam bentuk kenikmatan yang lainnya, akan tumbuh dengan ilmu ini berbagai macam bentuk amal saleh, akan tumbuh dari ilmu yang bermanfaat ini tauhidullah yang benar, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Demikian pula dari berbagai macam bentuk amal soleh tersebut, amal ibadah yang dilandasi oleh ilmu ini, akan kita bawa hasilnya nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir nanti, sehingga ini termasuk bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh ini sebaik-baik bekal sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah perbekalan oleh kalian, ambillah perbekalan oleh kalian, persiapkanlah diri kalian dengan mempersiapkan perbekalan, karena sungguhnya sebaik-baik perbekalan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah taqwa, taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taqwa ini tidak bisa terwujudkan kecuali dengan adanya ilmu, ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Yang mana dengan ilmu ini, akan dengan bertambahnya ilmu, maka akan semakin bertambah pula khasyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang ya'lamun, yang memiliki ilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, apakah sama? Ini bukanlah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, tapi ini pertanyaan jawabul ingkari. Tentu tidak sama antara orang yang berilmu dengan tidak, dengan orang yang tidak berilmu. Ini jelas wadih dan amat sangat gamblang. Bahkan perkara ini pun juga bisa diketahui secara doruri, tanpa orang belajar. Semua orang sudah memahami, orang yang berilmu itu pasti lebih mulia dan tidak sama keberadaannya dengan orang-orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Nah, barakallahu fikum, ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Hanya saja yang mau ingat, yang mau berzikir, yang mau sadar, ini adalah orang-orang yang memiliki kalbu. Orang yang kalbunya terbimbing, yang bersih, yang lurus, ini akan ingat akan pentingnya ilmu. Ini akan ingat sehingga kemudian dia bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini terdapat keterangan, penjelasan tentang masalah tauqir ahli ilm, memuliakan orang yang memiliki ilmu. Secara khusus adalah para ulama'nya, dan secara umum adalah orang-orang yang memiliki ilmu di bawahnya para ulama tersebut secara khusus. Demikian pula di sini terdapat bimbingan dari Allah kepada hamba-hambanya ini untuk memperhatikan, ya, memberikan perhatian, mencurahkan perhatian untuk mendahulukan al-afdol fal-afdol, untuk memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan yang paling utama, dan kemudian berikutnya yang memiliki keutamaan di bawahnya. Nah, para ulama secara khusus ar-rabbaniyun, pembimbing umat ini, kemudian berikutnya yang di bawahnya daripada kadar keilmuannya, dan kemudian bawahnya lagi, dan demikian seterusnya, al-afdal fal-afdal. Demikian pula terdapat penjelasan dalam ayat ini untuk memuliakan ahlul khair, menghormati ahlul khair, orang-orang memiliki kebaikan dengan keilmuannya tersebut. Demikian pula orang-orang yang memiliki sifat-sifat al-hamidah, orang-orang memiliki sifat yang terpuji, orang-orang memiliki sifat-sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena tentunya orang-orang yang memiliki keutamaan tersebut, Allah sendiri memuliakannya. Maka tentunya lebih-lebih lagi bagi kita, hamba-hamba Allah ini, untuk kemudian memuliakan orang-orang tersebut. Orang-orang memiliki keutamaan yang ini tentunya dilandasi oleh keilmuannya. Barakallahu fikum. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bersama tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang memiliki rasa khusyah kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama-nya secara khusus yang paling tinggi kedudukannya. Al-khusyah ini martabahnya lebih khusus, lebih istimewa daripada sekedar al-khawf. Sama maknanya di antara keduanya, sama-sama memiliki rasa takut. Akan tapi al-khosyah ini lebih istimewa lagi kedudukannya daripada sekedar al-khawf. Kenapa demikian? Al-khawf takut, ya bisa takut pada Allah, bisa juga takut kepada orang-orang jahat, bisa juga takut pada binatang buas, bisa juga takut pada api yang membakar, dan seterusnya. Tapi al-khosyah ini lain. Rasa takut ini diiringi dengan keilmuan kepada sesuatu yang ditakuti tersebut. Demikian pula disertai dengan adanya rasa pengagungan. Ini yang namanya al-khosyah. Sehingga dikatakan di sini, bahkan khosyatullah, innama yakhsyallah, yang memiliki rasa takut yang didasari dengan apa? At-ta'zim wal ilm. Ya, khosyah tersebut dilandasi oleh pengagungan kepada Allah, demikian pula dengan ilmunya, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memiliki ini? Daripada hamba-hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yakni al-khasyah al-kamilah, yang memiliki rasa takut yang sempurna ini daripada hamba-hambanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Sekali lagi, secara khusus para ulamanya, ya, al-khasyah al-kamilah dari para ulamanya. Itu santri itu yang tidur-tidur. Ana? Hayyakum. Wailah, nanti sama ana tak suruh berdiri. Barakallahu fikum. Nanti ke depannya para santri ya, untuk durusul amma, daras-daras umum, ya, nasihatkan anak, arahkan di sini, ba'dal maghrib atau ba'dal fajar dengan asatidzah antum, para santri harus paling depan. Harus paling depan para santrinya. Baik. Nah, baru. Nah. Ini anak masih perkenalan dengan antum, walaupun sudah setahun di sini, ya. Kalau di sana sudah antakum berdiri, sudah terbiasa. Barakallahu fikum. Alhasil, ini yang memiliki rasa khusyah al-kamilah adalah para ulamanya secara khusus, ya. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang memiliki basirah, ya, pandangan yang didasari oleh ilmunya. Kullu muslim yakhsyallah, semua muslim ini punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu, ya. Punya rasa khusyah kepada Allah, Allah yang menciptakannya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena maha agung Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim punya ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimnya demikian pula muslimahnya. Akan tapi, ini coba keistimewaannya, kullama kana al-ilmu akthar kanat khasyatuhu khasyatullah akmal, ya. Maka semakin bertambah banyak keilmuan seseorang, nah, semakin bertambah banyak keilmuan seseorang, maka akan semakin bertambah khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin sempurna. Nah, ini bekalnya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, ya. Rasa khasyah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah qalbiyah, ibadah dalam kalbu yang kemudian akan terwujudkan dalam apa? Anggota tubuh kita ini, lisan kita dan perbuatan kita. Barakallahu fikum. Ibadah qalbiyah, ibadah azimah, ya. Barakallahu fikum. Semakin bertambah keilmuannya dan kemudian semakin bertambah banyak keilmuannya, maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, rasa khusyahnya ini akan semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullama zada al-ilmu billahi wa asmahi wa sifatihi wa 'azimi haqqihi sarat khasyyatuhu lillahi akmal. Demikian pula semakin bertambah keilmuannya tentang nama-nama Allah, semakin dia paham akan kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu memiliki kandungan, demikian pula memiliki konsekuensi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semakin bertambah, ya, semakin bertambah ma'rifatnya, semakin bertambah keilmuannya, akan agungnya hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan bertambahnya keilmuan dia tentang Allah, ma'rifatullah tadi, maka pun juga demikian akan semakin bertambah sempurna khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini. Dari Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih-lebih bagi kita ini untuk memuliakan orang-orang yang Allah muliakan ini dengan keilmuannya tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Kemudian juga ikhwan fillah rahimana wa rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan tentang masalah ini, di antaranya secara khusus pemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan semakin bertambah keilmunya, di antara dalam masalah bab salat menjadikannya dia sebagai imam. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis yang masyhur indana an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, wala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya, barakallahu fikum. Mengimami kaum, mengimami jamaah muslimin, siapa itu orangnya yang pertama? Ya, ini taqdimul afdal fal afdal. Aqra'uhum li kitabillah. Ya, itu orang yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah, terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, dan ini tentunya jangan sampai kita terlewatkan. Dari apa itu? Ya, sebelum banyaknya hafalan, yang paling mendasar kewajibannya apa? Benarnya bacaan dia. Ini yang kemudian dijadikan sebagai orang yang pertama kali yang paling berhak untuk jadi imam. Ya, bukan yang sekedar mujarad memperhatikan banyaknya hafalan saja. Ya, tapi sebelumnya yang paling wajib, ya, yang paling wajib adalah membaca Al-Qur'anul Karim dengan benar. Hukum-hukum yang benar, tajwid yang benar, sifat-sifatnya dan yang lain-lainnya. Ini yang wajib. Adapun tambahan hafalan, ini adalah tambahan keutamaan baginya. Sebagai tambahan keutamaan. Banyaknya hafalan. Tapi yang paling wajib adalah benarnya bacaan dia. Waratilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dengan hukum-hukum tajwid yang benar. Ini yang paling wajib terlebih dahulu. Sebelum banyaknya bacaan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian berikutnya, setelah dia memiliki kemampuan bacaan yang benar dan baik sesuai dengan hukum-hukumnya, kemudian bacalah Al-Qur'an itu, ya, dengan yang apa yang mudah bagimu, bukan perkara yang memberat-beratkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, tentunya lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal lagi dengan bacaan yang paling banyak tadi itu, ya, dan itu mudah baginya, ya. Nah, ini tentunya yang dikedepankan, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kemudian belum mungkin, ya, dipaksakan jadi imam, waduh, ini yang, ya, barakallahu fikum. Nah, apalagi bacanya belum benar, ya, ini pun juga jamaahnya enggak enak sholatnya rasanya, ya. Nah, tidak menimbulkan rasa khusyuk, khusyuk kita jadi kurang, tumakninah kita jadi kurang, tenangnya kita dalam sholat juga kurang, nikmatnya sholat kita juga kurang, ya. Barakallahu fikum. Ah, ini nanti pun juga nih apa namanya, bisa kita jumpai penjelasan panjang lebar dalam masalah ini, misalnya dalam kitab Mulakhus Fikih atau juga dalam Bulughul Maram dalam kitab-kitab fikih. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, fa'in kanu fil qira'ati sawa, jika mereka ini sama dalam hafalannya dalam Al-Qur'an ini, ya. Barakallahu fikum, fa'alamuhum bisunnah. Maka yang paling mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya yang paling berilmu. Hafalannya sama banyaknya. Mana yang dipilih? Yang paling berilmu. Barakallahu fikum tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tayyibarlafikum, fa'inkanu fi sunnati sawa, jika dalam sunnah ini sama, keilmuannya sama, sama-sama, ya. Faqadamuhum hijratan, maka yang paling dahulu hijrahnya, yang paling dahuluan dalam hijrah, ya, di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'inkanu fil hijrati sawa, jika memang sama-sama hijrahnya sama, ya. Faqadamuhum sinnan, maka yang paling tua, ya, yang paling berumur. Barakallahu'alaikum. Nah, ini tahapan-tahapan kriteria-kriteria dalam memilih imam. Barakallahu'alaikum. Yang sekali lagi terkait dengan bab kita ini apa, ikhwan? Tentang takdim, ikram, al-afdal fal-afdal. Nah, yang paling utama, dan kemudian yang utama berikutnya dengan keilmuannya. Barakallahu fikum. Sehingga sampai di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap orang-orang yang memiliki ilmu ini apa? Ditunjuknya dia jadi imam. Di antara bentuk pemuliaannya. Nah, dengan kriteria yang seperti ini. Baik. Kemudian juga bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini juga penting bagi kita. Amat sangat penting. Adabun nabawi. Adabun nabawi. Mungkin kita nanti akan pulang kampung. Mungkin kita akan safar. Atau mungkin kita akan silaturahmi ke rumah saudara kita, paman kita, dan yang lain-lainnya. Bagaimana adabnya? Penting kita perhatikan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, wala ya'umanna rajulur rajula fi sultanihi. Jangan sampai ya, seseorang di antara kalian itu mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Ya, artinya apa? Kita sebagai pendatang, di sana ada orang yang sudah yang punya wilayah itu ibaratnya, ya. Nah, di daerah ini, di ma'had ini, di masjid ini, atau di rumah, jangan sampai kemudian tiba-tiba nyelonong jadi imam, ya. Barakallahu fikum, jangan kemudian sampai mengimami manusia ini, yang mana mereka ini ada pemimpinnya, ya, yang ada imamnya. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ini harus betul-betul kita tanamkan. Ayuhat talabah, ya. Adabun nabawi. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang itu diizinkan oleh tuan rumahnya, ya. Kecuali dipersilakan oleh sang tuan rumah, ya. Barakallahu fikum. Tuan rumah di ma'had ini misalnya, tuan rumah di masjid ini misalnya, tuan rumah di kampung ini misalnya, mempersilakan. Ya Allah kum. Nah, kerjakan untuk jadi imam kalau memang sudah layak. Nah, barakallahu fikum, wa la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznihi, rawahu Muslim. Dan kemudian juga yang berikutnya, adab dalam bertamu. Adab di majlis duduk, ya, ketika duduk. Dan jangan sampai duduk di rumahnya, ya. Ala takrimatihi, di tempat duduk khusus sang tuan rumah, ya. Nah, tempat duduknya khusus untuk tuan rumah, jangan kemudian langsung duduk di situ. Barakallahu fikum, kecuali dengan izinnya. Nah, barakallahu fikum. Biasanya demikian, ya. Diarahkan tentunya tuan rumah juga demikian. Tuan rumah harus halim, harus mengerti, ya, bagaimana memposisikan tamu-tamunya tersebut. Demikianlah tamu pun juga demikian, harus tahu, ya. Nah, tahu diri. Ini dia sebagai tamu, begitu. Barakallahu fikum. Dipersilakan di mana duduknya. Kadang-kadang pun juga demikian, mungkin akan tersingkap tirai dari rumahnya sehingga akan nampak di dalam dan yang lain-lainnya, ya. Nah, ini juga penting, ya, ketika kita bertamu, ya, untuk memperhatikan tempat duduk kita ini. Di mana kita dipersilakan duduk, kita duduk di situ, ya. Jangan duduk di tempat khusus, ya, pada tempat khususnya tuan rumah. Ini dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lagi kecuali dengan seizinnya. Nah. Allah musta'an. Dan banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini, ya. Yang di situ menunjukkan akan pemuliaan terhadap orang yang memiliki ilmu sampai di antara pemuliaan sekali lagi dalam bab apa? Menjadikannya dia sebagai imam, demikian pula dengan kriteria-kriteria yang ada ini. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit pesan-pesan ana untuk para jamaah sekalian terkait dengan imam sekali lagi. Barakallahu fikum. Sebagaimana para ulama juga sebagaimana di dalam mengamalkan hadis ini. Kalau harapan dari ana, ya, harapan dari ana. Barakallahu fikum, untuk menunjuk imam rawatib yang resmi, ya, yang memang ditetapkan ma'had, begitu, yang memang resmi, begitu. Barakallahu fikum. Yang sudah betul-betul teruji betulnya bacaannya, yang pertama, dan betul-betul teruji akan banyaknya hafalannya, begitu. Baik, barakallahu fikum. sebagaimana dulu kita di Yaman, demikian pula bisa kita lihat bagaimana di Mekah, di Madinah dan seterusnya. Orang-orang khusus ya begitu ya. Barulah fikun. Ya, sampai kalau di Saudi memang di semua masjid bahkan ya, di bawah Kementerian Bidang Agama dan Dakwah urusan mereka. Memang ditetapkan sebagai imam yang tetap ya gitu ya. Muadzinnya tetap kemudian dibayar kan begitu ya. Ya ini harapan Anda demikian pula. Tetap begitu ya, bukan sebagai ajang latihan. Afan ya. Afan. Kalau kurang berkenan, bukan sebagai ajang latihan. Barakallahu fikum. Sebagaimana dulu kita di Yaman juga demikian. Ya. Pertama-tama ya, sekian tahun mungkin sampai 2 atau 3 tahun karena di sana satu saja orang imamnya. Satu orang saja imamnya. 5 waktu sehari semalam. Kemudian tahun berikutnya baru kemudian 2 orang pada waktu itu. Barulah itu. 2 orang saja. Padahal huffaz amat sangat banyak tentunya. Ya. Para huffaz Al-Quran amat sangat banyak di sana. Tapi demikian tidak semuanya namanya untuk jadi imam rawatib. Nah, pertama satu orang saja, kemudian 2 orang saja. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya kita meneladani para ulama kan gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga tadi itu kalau kita betul-betul sudah memilih imam yang sesuai dengan bimbingan hadis Rasul SAW ya, sehingga akan nikmat betul sholat kita ini sebagai jamaah, sebagai makmum ya, barulah itu betulnya bacaannya semuanya kembali banyaknya hafalannya masya Allah zain marrah. Tapi satu hal lagi yang perlu diperhatikan imam ya, satu hal lagi yang perlu diperhatikan imam, bukan memperhatikan nada atau juga lagunya, itu bukan yang pertama. Tidak ada kriteria sama sekali dalam masalah ini ya. Barakallahu fikum. Di mana-mana kita lihat, di mana-mana kita lihat ketika santri yang ditunjuk jadi imam, biasanya yang paling mereka kedepankan adalah lagunya ya subhanallah, sampai memaksakan diri untuk taklid dengan gaya lagu syekh yang dia idolakan, yang dia favoritkan. Ini bukan perkara yang bagus, bukan perkara yang bagus. Bacaannya masya Allah masih ada salah-salahnya ya subhanallah, tapi kemudian yang lebih dikedepankan adalah lagunya untuk taklid kepada syekh atau qori yang dia idolakan ya subhanallah. Ini bukan perkara yang baik, bukan perkara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Kenapa harus taklid? Kenapa harus taklid dengan suara atau juga lagunya qori tersebut? Kenapa enggak pede? Kenapa enggak pede dengan kita punya suara sendiri? Kita bisa yaitu dengan tasjid mengindahkan bacaan Al-Qur'an memang disunnahkan. Ya. Kenapa enggak kemudian kita indahkan sendiri dengan bacaan kita? Kenapa harus taklid dengan orang lain? Yang ini sekali lagi sebagian masyayikh mencela yang seperti ini, taklid meniru-niru gaya lagu daripada qori ini dicela oleh ulama kita. Barakallahu fikum. Ketika qori ini yang diikuti, yang dia tiru tersebut, bacaan naik, ikut naik, masya Allah. Ketika turun, ketika landai, kadang-kadang enggak pas. Dia nirunya enggak pas ya subhanallah, di hati ini grunzel ya apa ini imam ini ya subhanallah. Ya kalau enggak baca apa adanya aja. Barakallahu fikum. Nah, ini perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Nah, bukanlah perkara yang diperintahkan untuk niru-niru gaya bacaannya qori, bukan perkara yang dituntut, bukan sama sekali. Tapi yang dituntut memang disunatkan Rasul apa? Memang memperindah bacaan. Nah, tapi tidak sampai kemudian taklid niru-niru gaya bacaannya qori, enggak ada sama sekali dalam masalah ini. Ya. Wah, apalagi bacaannya Mishari Rashid itu. Ya. Barakallahu fikum. Ini sudah ditahzir oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala. Jangankan niru-niru gaya bacaannya, mendengarkannya pun juga kata beliau jangan. Ya. Syekh Ubaid hafizahullah taala. Nah, barakallahu fikum. Mishari Rashid Al-Ifas. Barakallahu fikum. Bacaannya yang lainnya. Baca dengan bacaan sendiri saja dengan diperindah labas masya Allah mahmud. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. surga tentunya. Kalau anak pribadi memandang yang afdol di antara antum, mungkin yang pertama di antara para ustaz yang ada, tapi bukan anak, jangan anak. Ya di sini ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang paling banyak hafalannya? Itu yang akan dikedepankan. Kan begitu, yang paling berilmu, yang paling. Gitu ya. Ya kalau enggak ada di antara ustaznya, mungkin asatidzah yang lainnya, mudarrisin, siapa? Nah, Ustaz Abu Hisham, Masya Allah, atau punya yang lain-lainnya, Ustaz Abu Adan misalnya, atau nah, atau enggak ada ya, siapa mungkin musyrifnya, Zidan misalnya, atau yang lainnya, Masya Allah, kalau enggak ada ya, ya santri yang betul bacaannya, sudah betul bacaannya, betul, dan kemudian paling banyak hafalannya, Masya Allah, yamsi, jalan. Dan sekali lagi, afan ya, afan sekali. Afan, jangan dijadikan sebagai ajang latihan. Ya. Ini kalau sudah memang bacaannya sudah matang, fadhol maju. Karena tadi ini beberapa perkara sudah saya sampaikan tadi, dan juga tambah lagi seorang santri yang kemudian dijadikan sebagai imam, ini dijadikan barometer nanti ketika pulang kampung. Barometer bagaimana itu maksudnya? Ini wakil terjadi sehingga akan jadi ukuran. Oh, ini pulang Masya Allah sudah diangkat jadi imam. Ketika pulang kampung, ini Masya Allah sudah diangkat jadi imam nih, di mahatnya Masya Allah, mahat Ibnu Umar misalnya. Loh, tapi kok gini bacaannya? Nah ini kan terjadi ya, kok begitu bacaannya? Barulah ya. Nah ini bisa jadi apa namanya, suatu perkara yang kurang baik ya. Nah demikian pula pun juga dilihat juga apa namanya, dalam perkara-perkara menentukan imam terkait dengan apa, ketakwaannya adalahnya ya, terkait dengan ketakwaannya, akhlaknya Masya Allah, solehannya juga demikian diperhatikan juga ini ya. Nah barulah fikum, sehingga sampai ada berbagai macam perkara yang dibahas di kitab fikih, orang yang fasik enggak boleh jadi imam, orang yang enggak disenangi makmumnya jangan jadi imam, itu dibahas dalam kitab-kitab fikih, ada kriterianya barulah fikum. Ah ini pun juga demikian, bisa jadi tolak ukur ketika pulang kampung, ini anak ini kalau di rumah makan tidur saja, tapi di pondoknya sudah jadi imam. Mana ini? Nah, ini kalau pulang kampung itu, mana sana yang, wah sudah macam-macam sudah. Tapi kok di makannya kok jadi imam? Nah, ini terkait dengan apa? Tingkah laku, adab misalnya. Ini juga berpengaruh juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pentingnya betul-betul menentukan imam. Barakallahu fikum. Kalau memang sudah betul-betul matang Masya Allah, fadal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini apa namanya, sedikit tanbih untuk secara khusus untuk para thalabah ya. Kemudian yang berikutnya juga ana memohon mengharapkan juga untuk muadzin juga demikian, juga tolong diperhatikan. Nah, wallahu musta'an. Juga muadzin juga demikian, ada kriteria juga ya. Di antara dalam bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anda yang paling tinggi suaranya ya, yang paling tinggi suaranya, dan tentunya bacaannya betul dalam melafadzkan lafaz-lafaz azan itu. Dan sekali lagi, yang bukan tolak ukurnya adalah niru-niru lagunya sang muadzin di luar sana, bukan sama sekali ya. Yang dikedepankan ini sebagai santri ini lagunya tok sudah. Padahal bacaannya ya subhanallah. Nah, kayak mau tidur lagi. Allah Ustaz. Kata-kata ya modalnya muadzinnya kayak ngantuk-ngantuk ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Ustaz, ini betul-betul hendaknya mohon dikoreksi ataupun juga disaring lagi. Nah, yang suara yang keras ya, yang bagus tentunya barakallahu fikum. Nah, yang ngerti tentang bacaan-bacaannya bukan mendahulukan lagunya asyhadu alla, hanya dipanjangkannya subhanallah. Galat. Nah, salah. Nah, barakallahu fikum. Tadi ada yang lupa juga, afwan, terkait dengan imam. Juga demikian bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini rukun min arkanis shalah. Al-Fatihah adalah rukun min arkanis shalah. Kalau fatihahnya ini salah, fatihah kita ini ada yang rusak, maka berpengaruh dengan rukun kita. Bisa rusak pula rukun sholat kita. bahkan bisa batal sholat kita kalau ini al-fatihahnya ini enggak betul. Allah musta'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara tentang masalah ini, ya. Allah musta'an. Maka penting sekali untuk perhatikan terkait masalah ini. Ya, juga tadi yang kedua terkait dengan muazin juga demikian. Mohon maaf, ini juga demikian untuk disaring lagi, ya. Nah. Barakallahu fiikum. Kemudian yang ketiga terkait dengan aktivitas, ya. Nah, yang mungkin sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lainnya terkait dengan aktivitas menjelang waktu sholat, ya. Menjelang waktu sholat. Barakallahu fiikum, untuk betul-betul kita ini mempersiapkan diri kita sebelum sholat, terutama santri, selain pandangan secara syar'i dan juga pandangan secara keadaan, ya, keadaan kita seperti ini. Barakallahu fiikum, yang perlu dipersiapkan, ya, terkait dengan waktunya. Ya, terkait dengan waktunya. Nah, betul-betul dipersiapkan untuk membersihkan dirinya sebelum melaksanakan sholat jamaah. Barakallahu fiikum. Sudah ditentukan ya apa namanya waktu-waktu persiapan sholat ya. Zidan. Sudah ya. Barakallahu fiikum. Nah, jadi persiapannya sebelum azan berapa jam? Berapa menit? 15 menit persiapan. Kalau bisa 15 menit itu sudah di masjid. 15 menit atau 10 menit sebelum azan sudah di masjid. Ini santri seperti itu. Barakallahu. Nah, kalau bisa diusahakan demikian. Kalau di tempat sana kita terapkan seperti itu. 15 menit atau 10 menit sebelum azan itu betul-betul kita tekankan untuk sudah siap. Artinya setengah jam atau 20 menit sebelum azan mereka sudah pada ngantri ke kamar mandi, hammam. Apalagi mungkin kita ada kendala-kendala terkait dengan hammam, ya kan? Air misalnya, yang pertama air mungkin enggak lancar atau mungkin ada kendala sehingga ngantri. Kemudian kedua, mungkin berjubel ngantri lagi. Ini pun juga demikian. Barakallahu fikum, perlu waktu persiapan yang agak lama biasanya. Nah, tentunya persiapan sebelum sholat ini lebih afdol secara syar'iah demikian, ya. Apalagi antum sebagai para santri, ya, tempat penggemblengan secara lahir dan batin, ya. Nah, untuk ta'zim syair Allah, untuk memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum. Nah, nanti ana serahkan kebijakannya kepada bagian tarbiyah dalam masalah ini. Berapa menit sebelum azan harus sudah di masjid misalnya. Nah, hasil betul-betul dipersiapkan ya para thalabah, ya para thalabah. Ini jangan dilaksanakan karena semata-mata peraturan. Penting ini. Antum kerjakan yang semacam ini betul-betul karena kesadaran diri. Ingat ya. Aktivitas yang semacam ini, persiapan sholat diantaranya, ataupun juga yang lain-lainnya, berbagai macam peraturan, itu antum laksanakan karena kesadaran diri, karena ilmu yang sudah sampai kepada antum. Ini penting. Sehingga kita beramal ini murni karena ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena peraturan. Kalau peraturan, ini mungkin saja antum akan melanggar peraturan-peraturan tersebut. Demikian pula bisa saja tidak bernilai ibadah. Karena yang antum amalkan bukan karena ilmu, bukan karena Allah, tapi semata-mata karena peraturan. Ini nilainya berbeda, pahalanya berbeda. Ya, tapi kalau kesadaran, karena ilmu yang sudah kita miliki, dan untuk beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, akan berlipat ganda pahalanya. Nah, ini antum tanamkan sejak dini. Ya, sejak dini, sejak usia seperti yang kemudian antum sudah mondok ini. Tanamkan ini baru, betul-betul tanamkan. Karena di berbagai macam ma'had, dengan berbagai macam peraturan itu amat sangat berat sebenarnya. Kenapa diadakan peraturan? Karena untuk mengarahkan kebaikan begini begitu. Dan kemudian banyak gak terlaksana karena apa? Karena gak ada kesadaran atau kurang kesadarannya. Sehingga menimbulkan berbagai macam polemik, berbagai macam permasalahan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebelum azan subuh mungkin misalnya setengah jam. Kalau bisa setengah jam sebelum azan subuh sudah di masjid, sudah sholat witir dan seterusnya. Yang artinya sebelum setengah jam itu sudah persiapan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Apalagi afwan, sering kita lihat ya. Afwan sering kita lihat sholat lima waktu sudah menjelang qomat masih numpuk di sana. Demikian pula sering juga kita lihat sholat subuh. Ya, sholat subuh juga sudah menjelang komat masih numpuk di kamar mandi sana, masih ngantri, ya. Sebagian juga masih di kamar-kamar. Ini mayaslu, enggak baik yang seperti ini, pemandangan yang tidak indah, ya. Pemandangan yang kurang baik kita sebagai apa? Thalabatul ilm, sebagai penuntut ilmu, sebagai santri. Pemandangan yang kurang baik seperti itu, menjelang komat masih ngerombol di sana. Tentunya tadi itu jangan terlalu mepet. Diundurkan lagi begitu ya, atau dimajukan lagi supaya persiapan lebih agak longgar. Wallahu a'lam. Wallahu musta'an. Dan juga menginginkan di sini juga perkara yang berikutnya, ya, para santri secara khusus, ya, para santri secara khusus, demikian pula kita secara umum tentunya, kalau ada yang menegur antum, kalau ada yang menasihati antum, jangan marah, ya. Nah, jangan marah, jangan menolak nasihat tersebut. Walaupun nasihat itu, teguran itu bukan dari ustadznya. Walaupun teguran itu bukan dari mudarrisnya. Walaupun teguran itu bukan dari musyrifnya. Mungkin dari ikhwan yang lain atau dari teman-temannya. Teguran yang baik. Diterima. Diterima, barakallahu fikum. Nasihat tersebut diterima. Wallahi, wallahi, wallahi. Menerima nasihat ini perlu pembelajaran. Perlu pembelajaran sejak dini, ya. Tidak mudah orang itu menerima nasihat. Wallahi tidak mudah menerima al-haq. Wallahi enggak mudah menerima teguran, kritikan. Tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan dalam pelaksanaannya. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak semudah mengkritik orang lain. Tidak semudah menasihati orang lain, menegur, ngomong begini begitu. Ini mudah. Tapi menerima itu dan kemudian melaksanakannya itu terkadang lebih berat. Apalagi kalau kita ini punya rasa gengsi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka tawadu'lah, tawadu'lah, tawadu'lah kepada manusia, kepada al-haq. Ya. Ingat al-kibr, kesombongan. Yang ini dia akan masuk pelakunya kepada jannah. Karena apa, ikhwan? Batarul haq wa ghamtun nas. Menentang kebenaran, menentang nasihat yang sampai kepadanya, teguran-teguran kepada kebaikan dia tentang, dia tolak. Ini yang pertama. Ya, membuatnya terhalangi untuk masuk ke jannah. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua, ghamtun nas, meremehkan manusia. Ini bukan ustaz ini, ah. Apa? Nah, mungkin ada juga egoisme kesukuan. Jangan sampai sekali. Jangan sampai ada egoisme kesukuan. Nah, jangan sampai ini bukan dari golonganku, bukan dari sukuku, bukan dari kampungku ini, apa ini. Nah, mungkin di depan gini-gini, mungkin juga biasa ini. Kalau anak muda itu biasanya kan mulai begini, biasanya begitu, ya. Barakallahu fikum. Gini. Mungkin agak menentang, mungkin walaupun enggak melawan langsung, ya. Afan kalau di Jawa ini tipenya enggak melawan langsung, kalau di luar Jawa langsung melawan biasanya. Falhasil. Tapi kemudian di belakang wah, subhanallah, ini yang mengingatkan tadi itu dicela. Di belakang sana enggak mau mengamalkan nasihat ini, mazmum tertela yang seperti ini. Ini wallahi pendidikan sejak dini. Pendidikan sejak dini, ya. Terbiasa menerima nasihat dengan lapang dada, barakallahu fikum. Nah, ya, jangan memiliki rasa ego, ya, keturunan, nasab, suku, meremehkan orang lain, jangan sama sekali. Jangan sama sekali. Barakallahu fikum. Ini juga perkara yang perlu diperhatikan oleh para santri, demikian pula kita secara umum, untuk menerima nasihat, teguran dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Secara khusus ana tekan kepada santri, kenapa? Karena fenomennya banyak, ya, banyak, ya, di beberapa tempat. Kalau yang ingatkan itu ikhwan, katakanlah bahasanya kan ikhwan biasa, ya, bukan ustaz atau bukan mudarrisnya, bukan itu, biasanya ya ada saja yang bisa meremehkan atau menolaknya atau menentangnya. Ini mazmum tercela yang seperti, jangan sampai. Mungkin masalah apa, bacaan imam mungkin ada yang salah diingatkan, jazakallahu khair. Muazzin misalnya atau tingkah laku apa diingatkan oleh saudara yang lainnya, jazakallahu khair. Biasakan untuk lapang dada. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ini perkara yang untuk yang berapa ini? 4 apa 5 ini? Yang terakhir, barakallahu fikum. Yang terakhir untuk ketertiban maksof, ya, di mana ini termasuk daripada program dakwah kita, ya, termasuk daripada program tarbiyah kita juga, bagian daripada dakwah kita, maksof pengadaan maksof, untuk penertiban, ya. Ana mohonkan, ana harapkan penertibannya dalam masalah keamanan, ya, dalam masalah keamanan. Secara khusus kepada para santri. Sekali lagi, secara khusus kepada para santri. Barulah karena yang sebelah sana, pintu sebelah selatan, belum ada gemboknya, belum ada gemboknya, ya. Barulah fikum. Selama belum ada gemboknya, kalau mungkin santri amat sangat darurat, amat sangat hajat, amat sangat butuh untuk membeli barang-barang di sana, mohon izin dulu sama itu musyrif kita, ya. Nah, udah Zidan. Baik, izin dulu. Kalau dapat izin dari beliau, tafadhol. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak ada izin, jangan ke sana. Jangan ke sana. Bisa ruwet. Bisa ruwet, ya. Juga tentunya menjaga adat juga, kesopanan juga, ya, barang-barang orang. Nah, biasanya fenomena na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik, dia bukan tipenya orang suka mencuri. Bukan tipenya suka mencuri, bukan. Kadang-kadang ada orang memang ini penyakit baginya, memang penyakit. Enggak bisa melihat barang. Enggak ada orangnya langsung langsung. Ini penyakit ini, penyakit ini. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Ini pun juga demikian banyak terjadi di ma'had-ma'had kita. Ya. Memang na'udzubillah karakternya suka mencuri. Na'udzubillah min zalik. Nah. Enggak bisa lihat barang. Bahkan jajan, kue, kiriman dari orang tuanya pun juga demikian, ya subhanallah. Nah, apalagi masa-masa pertumbuhan ini kan sering jajan, ya. Kepinginnya mau ngemil aja. Ini enggak ada orang langsung sebet, ambil, dan seterusnya. Barakallahu'alaikum. Ini terjadinya seperti ini. Na'udzubillah, ini karakternya memang ingin apa, mencuri saja, gitu ya, ini orang. Barakallahu'alaikum. Nah, makanya di sini perlu diwaspadai. Betul-betul dari dini harus diwaspadai, barang-barang dikunci semuanya ketika sholat, ketika salim, atau ketika keluar. Antum punya lemari, sudah ada lemarinya, ya? Sudah, belum. Lemari santri. Sebagian. Baru. Nah, ini kedepannya kalau misalnya ada sudah masing-masing punya lemari sendiri, kunci betul-betul yang kuat, yang kokoh kuncinya. Untuk apa? Saddul dzara'i lisyarr, menutup pintu-pintu kejelekan. Pencurian ini misalnya. Baru. Uang terjadi dan yang lain-lainnya, barang-barang berharga yang lainnya, ya. Ini kalau sudah muncul biasanya seperti penyakit menular. Kalau sudah ada seperti penyakit menular akan mempengaruhi yang lainnya, dan na'udzubillah selama ini orang ada biasanya gak aman terus, biasanya memang sudah penyakitnya, sudah jadi penyakitnya dan bisa menular yang lainnya. Cuma ada kesempatan ketika tasmi, ketika talim, izinnya mau ke hama, tapi menipu, menggok ke sana, belok ke sana. Mau apa? Afan ini anak mau ngambil pensil, mau ngambil pulpen, mau ngambil buku. Padahal alasannya buka lemarinya kawannya, jepret masuk sudah. Terjadi yang seperti itu, ya. Nah, ini yang pertama. Kadang-kadang ada tipe manusia yang karakternya seperti itu. Yang pertama, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, dalam masalah ini dia tidak punya tipe karakter seperti itu, enggak sama sekali. Enggak ada niatan, enggak ingin memiliki ini, enggak ingin memiliki itu. Nanti orangnya ada apa enggak, ya? Kalau enggak ada nanti awas ini, jam sekian. Enggak punya karakter. Yang kedua ini enggak punya karakter seperti itu. Tapi enggak ada orang. Wah. Masyaallah ini. Jam tangannya fulan ini. Cantik, masyaallah, indah, bagus, masyaallah. Masyaallah. Nah, padahal enggak ada keinginan, enggak ada watak seperti, tapi tiba-tiba ada kesempatan. Nah, ini ada kesempatan. Nah, namanya orang kan wajar, lumrah ada keinginan kepada sesuatu yang indah. Nah, ini ingat, antum punya uang, punya arloji atau punya apa yang lainnya, betul-betul disimpan dengan baik, jaga barang-barang antum yang baik, jangan buka peluang, jangan buat kesempatan kepada orang yang enggak punya watak seperti, tapi ada kesempatan kejadian. Maka demikian terkait dengan maksudnya juga demikian, mungkin enggak ada watak itu, enggak ada. Ayo ini, masyaallah, mumpung enggak ada orangnya nih. Nah, catat, tapi yang lainnya yang di sini enggak dicatat ini. Ya, barang-barangnya enggak dicatat ini. Ini muskil ini, muskil, ya. Barakallahu fikum. Maka tentunya permohonan ana kepada sarpras, sarana dan prasarana. Siapa? Apa? untuk segera apa membuatkan gemboknya gitu ya. Pengadaan gembok di sana untuk keamanan barang-barang aset kita bersama, untuk dakwah kita, dan juga untuk menutup pintu-pintu kejelekan tadi ya. Kalau mungkin hari-hari ini enggak ada ya, hari-hari enggak ada ya, tolong para santri kalau enggak ada petugasnya, sabar tahan sebagaimana antum puasa, menahan diri antum untuk enggak makan enggak minum, sabar kalau enggak ada penjaganya. Baik, wa illa kalau memang sudah darurat sekali misalnya, mungkin air minum galon misalnya ya, tolong izin dulu kepada Zidan ya, izin dulu kepada beliau, dapat izin ya Allah, nah antum ambil fadl. Tapi nanti afwan ya, dari pihak maksud akan meminta pertanggungjawaban kepada Zidan sebagai penanggung jawabnya ya. Iya, begitu barakallahu fiik. Nah ini ada apa ini, Zidan ditanya ini gimana nih begitu. Ini kok ada yang lain-lain dari santri, mana nih? Nah, baik, wallahu ta'ala alam bisawab, atau kerjasama dengan itu misalnya Royan misalnya. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja ya, dari ana beberapa hal yang perlu disampaikan. Mohon maaf alal itolah kalau kepanjangan. Demikian pula mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya, dari apa yang Anda sampaikan ataupun juga bahasa yang Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Karena semua juga nyangkut ke penurus juga. Ya. Afwan. Barakallahu fikum. Allahumma sami'. Demikian, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus istiqomah belajar untuk ilmu syar'i. Nah, hatal mamat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah menuntut ilmu syar'i. Demikian pula Allah berikan taufik pada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada ma'had ini, demikian pula menjaga ma'had ini dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua pengampunya, asatidzahnya, para pengurusnya, semua yang berkecimpung, yang bertaawun di dalam dakwah ini. Demikian Allah, semua ikhwah, Allah lindungi, Allah jaga dari berbagai macam kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.